السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Ar-Raziyain, yakni Aqidah Ahlus Sunnah, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, yang diringkaskan oleh dua imam yang dua-duanya dari negeri Rai, sehingga nisbahnya Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, sehingga dikatakan Al-Aqidah Ar-Raziyain, Aqidah Ahlus Sunnah yang disusun dan diringkas oleh dua imam Ar-Razi. Sampai pada ucapan pensyarah, yaitu Syekh Rabi Hafizullah Ta'ala, Asyahid, yang menjadi syahid sebagai kesimpulan, annahu yaruddu ala man la yaral jihada ma'a wulatil umuri walau kanu fajarah. Ucapan dua imam Ar-Razi ini adalah bantahan terhadap mereka yang tidak berpendapat adanya jihad bersama imam. Di antaranya dua contoh golongan yang tidak berpendapat adanya jihad bersama penguasa. Ada yang menganggap bahwa jihad itu bebas, boleh sendiri-sendiri tanpa penguasa, sehingga berlima, bersepuluh, angkat senjata. Dua orang, tiga orang, bikin bom. Semua dengan alasan jihad. Saya mau jihad, saya mau jihad, saya mau jihad. Di mana kesalahannya? Laisa ma'al imam, tidak bersama penguasa. Yang kedua, sebaliknya, menganggap tidak ada jihad sampai nanti kalau Imam Mahdi muncul. Yang pertama tadi Khawarij, yang kedua Syiah Rafidhah. Maka dibantah di sini oleh dua imam, jihad tetap ada, jihad tetap berlaku bersama amir, bersama penguasa, wulatil umur, walau kanu fajarah, walaupun mereka orang yang fajir, mungkin pendosa, sebagaimana diriwayatkan Abu Ayyub kana yujahid wara'a Yazid. Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu berperang di belakang atau bersama penguasa yang bernama Yazid. Yazid bin Muawiyah ini diriwayatkan bahwa dia zalim, jahat, kejam terhadap kaum muslimin, banyak membunuh. Tetapi lihatlah para ulama ketika Yazid mengumumkan jihad, ikut berjihad bersama penguasa. Hingga kutila wa huwa fil Qastantiniyah, sehingga beliau terbunuh di daerah Konstantinopel, Konstantiniyah. Wa qaidul jaysh, padahal pimpinan pasukannya, pimpinan perangnya adalah Yazid bin Muawiyah. Munharif, menyimpang. Min awali hayatih, dari awal hidupnya sudah menyimpang. Wa maqala, beliau tidak berkata, la ujahid ma'al Yazid, aku enggak akan berjihad bersama Yazid. Tidak. Sahabat yang tersisa tidak berkata, saya enggak mau berperang bersama Yazid. Jahada ma'ahu, beliau tetap berjihad bersamanya. Wa kana ahlu sunnati yujahiduna ma'al hakim walau kana zaliman. Dan ahli sunnah tetap berjihad bersama penguasa walau kana zaliman, walaupun zalim, zalim pada dirinya, zalim linafsihi. Tetapi ketika mengumumkan jihad, artinya mengumumkan perang melawan orang kafir, maka saat itu dia sedang berbuat baik, ikut. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau mereka berbuat baik, berbuat baiklah bersama mereka. Kalau mereka berbuat jelek, jangan berbuat jelek bersama mereka. Yujahiduna ma huma dama yaqul la ilaha illallah. Maka para ulama ahli sunnah tetap berjihad bersama penguasa selama penguasa itu memiliki kalimat la ilaha illallah, memiliki kalimat tauhid, dalam artian masih memiliki keislaman. Wa yuqimus shalah, masih terlihat salatnya, menegakkan salat. Wa nusalli wara'ahu, maka kita pun salat di belakang mereka. Nusalli wara'al a'immah alladina yu'ayyinuhum, kita tetap salat di belakang para imam-imam masjid yang ditentukan oleh penguasa. Jangan kemudian menyatakan yang paling tingginya dikatakan tagut, di bawahnya antek-antek tagut, di bawahnya pendukung tagut, sampai imam-imam masjid yang ditentukan oleh pemerintah ikut itu golongan tagut. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka masih muslimin, mereka masih salat, mereka masih terlihat puasa, dan mereka masih memiliki ciri-ciri keislaman. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka mereka-mereka yang masih memiliki keislaman, kalau mereka salat di masjid mengimami, kita ikut di belakang mereka. Kalau mereka memimpin jihad fi sabilillah melawan orang-orang kafir, maka kita berperang bersama mereka. Nakhruj fil jihad wala nasluk maslaka ahlil bid'ah wadhalal. Kita tidak menjalani jalannya ahlul bid'ah dan orang-orang sesat. Minal khawarij war rawafid. Dari kalangan khawarij dan rawafid. Khawarij, kaum ekstremis yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, mengangkat senjata tanpa mengikuti penguasa, bahkan melawan penguasa, itu khawarij. Yang kedua rawafid syiah, yang berkata enggak ada jihad sampai nanti lahirnya Imam Mahdi, sampai munculnya Imam Mahdi. Mungkin kalau kita ahlu sunnah membaca hadis-hadis Imam Mahdi, lahir di Syam, namanya Muhammad ibn Abdullah, namanya seperti namaku, kata Nabi, dan juga dari turunanku. Itu hadis yang sahih. Tetapi Syiah Rafidah menganggap bahwa Imam Mahdi sudah keluar. Namanya adalah Muhammad, atau mereka sebutkan Al-Hasan, Ibn Al-Hasan, yang sudah pernah lahir, kemudian masuk ke Gua Samira. Dan mereka tunggu keluarnya. وَمَنْ نَحَ نَحْوَهُمْ هَذَا مَقْصُودُهُ. Dan siapapun yang menjalani jalan Khawarij dan jalan Rafidah, kita tidak ikut menjalani jalan mereka. Kita mengikuti prinsipnya Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi dan akidah Imam At-Tahawi dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah, dan juga Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Aqidah Al-Wusutiyah, dan dalam sekian kitab-kitab para ulama yang menyusun akidah Ahlus Sunnah, mesti ada bab tersendiri. Bab al-jihadu madin ma'al imam. Jihad tetap berlangsung, disyariatkan bersama penguasa. Masya Allah. La khilaf. Tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Oh, saya madhabnya Syafi'i. Sama. Oh, saya madhabnya Hambali. Sama. Oh, saya madhabnya Maliki, Hanafi. Dalam masalah akidah ini sama. Yang berbeda cuma aliran sesat Khawarij, kaum teroris, dan aliran sesat Syiah Rafidah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wal hajju kadzalik. Demikian pula haji. Yani haji bersama penguasa. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah ditanya oleh seseorang. Qala matan nafir? Ya Anas bin Malik, kapan kita berangkat? Wahai Anas bin Malik. Apa kata Anas? Qala an-nafir waqta kadza waqta kadza. Walakin kun ma'a amirik. Tetapi tetaplah engkau bersama amirmu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu melihat orang yang ingin jalan sendiri ketika haji, dikatakan kun ma'a amirik, tetaplah engkau bersama penguasamu. Wal amir, padahal amirnya saat itu, amirnya mereka ini, Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, seorang panglima yang kejam, yang kalau berkhutbah di depan rakyat, dia berkata, aku melihat ada kepala-kepala yang ranum, yang saatnya dipetik. Fulan ibn Fulan, Fulan ibn Fulan, ke depan, dipenggal tiga-tiganya. Di hadapan umum, dipenggal. Dianggap menentang penguasa. Dianggap tidak sependapat dengan penguasa dan seterusnya. Hajjaj ibn Yusuf. Bahkan ada beberapa ulama yang dibunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf. Bukan penguasa yang baik. Tetapi ketika haji, kata Anas, engkau, tetaplah engkau bersama amirmu. Ini berangkat bersama amir. Ini haji. Kalau disuruh membunuh orang soleh, jangan. La. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tapi ini haji. Beliau ngatur haji. Betapa kacaunya kalau tidak diatur oleh penguasa. Betapa parahnya haji, akan terjadi berbagai macam kejadian-kejadian mengerikan kalau tidak ada yang mengatur, yaitu penguasa. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kun ma'a amirik, kata Anas. Tetaplah engkau bersama amirmu, padahal amirnya adalah Hajjaj ibn Yusuf. Al-zalim, al-taghiyya, al-saffak. Al-zalim, karena dia zalim. Al-taghiyya, karena melampaui batas. Al-saffak, banyak menumpahkan darah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Diriwayatkan ada kisah yang agak unik. Karena waktu itu nyebrang itu pakai perahu. Bayar begitu. Dia nyebrang. Hajjaj ibn Yusuf. Atau bukan nyebrang. Si pertukang perahu ini sedang menyeberangkan orang. Melihat ada orang tenggelam. Diselamatkan. Kamu tahu saya? Tahu. Kamu Hajjaj ibn Yusuf yang zalim, yang pembunuh, yang begini. Loh, kenapa diselamatkan? Aku tidak mau kau mati tenggelam. Karena mati tenggelam kata Nabi adalah syahid. Aku enggak mau kau syahid. Kamu salat subuh berjamaah enggak? Kata Hajjaj. Aku selalu berjamaah. Selamat kamu. Karena aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan siapa yang salat subuh berjamaah maka akan dijaga sehari penuh oleh Allah SWT. Kalau tidak aku penggal lehermu. Mau dipenggal lehernya. Cuma karena salat jamaah tidak jadi. Dan banyak kisah-kisah unik yang menunjukkan kalau dia memang terkenal pembunuh. Banyak atau mudah membunuh. Dengan alasan memberontak, bunuh. Menentang pemerintah, bunuh. Ikhwani bin na'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Hatta kana kathirun minas salafi yukaffiruna. Hingga sebagian dari salaf ada yang mengkafirkannya. Tetapi karena dia masih terlihat ciri-ciri keislaman. Bahkan kadang-kadang menyampaikan hadis. Yani untuk membunuh itu pakai hadis. Ya. Rasulullah SAW bersabda. Siapa yang menentang penguasanya maka. Idza buyi'al khalifataini. Jika dibaiat dua khalifah maka bunuhlah yang lainnya. Maka siapa di antara kalian yang lebih atau mau membaiat Zubair akan aku bunuh. Diperangi Zubair dan pengikutnya. Padahal dibaiat dengan sukarela. Sampai dikepung di Mekah. Oleh Hajjaj bin Yusuf. Di mana sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ada di tengah-tengahnya. Kalau kebetulan dekat dengan pasukannya Zubair ikut. Salat bersama mereka. Kalau dekat posisinya dengan pasukannya Hajjaj, salat bersama Hajjaj. Karena mereka muslimin. Salat di belakang mereka. Asyahid yang menjadi bukti dalam kisah-kisah ini adalah bahwasanya mereka para sahabat yang tersisa. Mereka adalah a'lamun nas. Manusia yang paling mengerti dalam masalah agama. Karena mereka sahabat murid Nabi. Langsung dididik oleh Rasulullah SAW. Mereka berkata, kun ma'a amiri. Tetaplah engkau bersama penguasamu. Tetaplah engkau bersama penguasamu. Yaqulu kun ma'a amirik lianahu ra'a minhu bawadir al-inhiraf. Karena Anas bin Malik melihat orang ini sudah mulai menyimpang pendapatnya, pikirannya. Tetaplah bersama amirmu. Jangan memisahkan diri. Wadafu sadaqati minas sawa'im ila ulil amri min a'immatil muslimin. Demikian pula menyerahkan sadaqah, zakat. Dari sawaim, dari binatang-binatang ternak, dan lainnya. Kepada penguasa. Dari penguasa-penguasa kaum muslimin. Idza talabal imamu zakah. Kalau imam, penguasa, memerintahkan untuk membayarkan zakat kepada mereka, wajib kita berikan pada mereka. Kalau dibolehkan, silakan mau mengeluarkannya sendiri. Dan silakan pula menyerahkan pada kami, ya berarti silakan. Berarti pemerintah mengizinkan untuk membagikannya sendiri. Kalau diperintah untuk menyerahkan zakatnya kepada mereka, yajib an tudfa'lahu hunaka zakatul zahir wa hunaka zakatul batin. Tetapi kata Syekh Rabi, ada zakat yang zahir, ada zakat yang batin. Kalau engkau melihat pada penguasa ada kejelekan-kejelekan, misalnya korupsi, kolusi, nepotisme, makan harta zakat, dipakai untuk kepentingan pribadinya sendiri. Dan kamu dipaksa untuk membayar zakat pada penguasa. Bayarkan penguasa secara zahir. Sedangkan dalam batinmu kamu berikan sedekah kepada siapa saja yang engkau melihat pantas untuk diberi. Lo double dong kalau gitu. Tidak apa-apa. Sebagai sedekah. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Zakatul zahir. Zakat yang zahir diserahkan pada penguasa. Idza talabaha. Kalau diminta. Yajib an tu'adda ilaih. Wajib ditunaikan kepada mereka. Walahu an yuqatil alaiha man imtana'a min adaiha kama qatala Abu Bakar. Dan penguasa punya hak untuk memaksa. Mengambil zakat dari rakyatnya. Punya hak. Bahkan lahu an yuqatil Dia berhak untuk memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam sejarah, ketika Rasulullah SAW wafat dan digantikan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq, ada satu kaum atau beberapa kaum tidak mau membayar zakat. Imtana'a minaz zakah. Maka Abu Bakar memerangi mereka sampai mau membayar zakat. Lamam tana'al murtaddina wa ba'dun nasi ghairu murtaddin. Ketika kaum murtaddin tidak mau membayar zakat dan sebagian mereka tidak murtad tapi tidak mau bayar zakat juga, laisu murtaddin walakin mana'uz zakah, tetapi tidak mau bayar zakat. Qalu, mereka berkata, la nu'ti zakah illa ila man salatuhu sakanun lana. Kata mereka, kami enggak mau membayar zakat kecuali kepada orang yang salawatnya menenteramkan kami. Berdalil dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Yang maknanya, khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka sebagai zakat, wahai pengatur, penguasa, ambillah dari mereka zakat untuk mensucikan mereka, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Wahai Rasul, doakanlah untuk mereka dengan salawat, karena doa salawatmu menenteramkan mereka. Perhatikan ayat ini, wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Salawatlah untuk mereka karena salawatmu kepada mereka menenteramkan mereka. Maka kaum-kaum tadi, salatnya Nabi menenteramkan kami. Salatmu atau salawatmu, wahai Abu Bakar, tidak menenteramkan kami. Untuk apa kami bayar zakat kepada kamu? Begitu. Alasan yang tidak bisa diterima sesungguhnya. Karena hukum zakat tidak berubah kapanpun, dimanapun, khalifahnya siapapun, hukum zakat, tetap wajib. Alasannya karena Rasulullah SAW telah wafat. Sedangkan Allah berkata, salataka sakanun lahum, doamu wahai Rasul untuk mereka, menenteramkan mereka. Diterima zakatnya. Kemudian Nabi berkata, Allahumma salli ala ali fulan. Ada lagi datang, doakan lagi, Allahumma salli ala ali Muhammad, Allahumma salli ala ali Ahmad, Allahumma salli ala ali Abdurrahman, Allahumma salli ala ali fulan ibn fulan. Semoga salawat kepada keluarga fulan. Begitu kan, didoakan. Nah, doanya menenteramkan mereka, ini doa Rasul. Tetapi sekarang enggak ada Rasul. Kalau menyerahkan kepadamu wahai Abu Bakar, doamu enggak menenteramkan kami. Ini alasan barakallahu fikum tidak bisa diterima. Karena hukum syariat tidak berubah ketika Rasulullah hidup ataupun ketika Rasulullah SAW wafat. Hukum tetap hukum, tidak berubah. Ya'ni la nu'addiha illa li Rasulillah. Yang dimaksud oleh mereka, kami enggak akan membayarkan zakat kecuali pada Rasul. Kalau Rasul sudah enggak ada, tidak. Li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan Rasulullah intaqala ila rabbih, sedangkan Rasulullah telah wafat, berpindah kepada Allah Subhanahu wa taala. La nu'addiha li Abi Bakrin wala li ghairihi, kami enggak akan memberikannya pada Abu Bakar ataupun pada yang lainnya. Ikhwan fillah a'azzakumullah, Abu Bakar berkata, kami akan perangi, wallahi la uqatilannahum li'annahum farraqu baina shalati waz zakah. Aku akan perangi mereka karena mereka membedakan antara salat dengan zakat. Wajadala ba'du sahabah, beliau berdiskusi, berdebat dengan beberapa sahabat. Mengapa? Kata para sahabat, ya Abu Bakar, engkau memerangi orang yang masih mengucapkan la ilaha illallah. Bukankah Rasulullah SAW berkata, di footnote-nya ada hadisnya, bukankah Rasulullah SAW berkata, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Bukankah Rasulullah SAW menyatakan aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, fa idza qaluha faman qalaha, siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah faqad asama minni ma lahu wa nafsahu illa bihaqqi. Bukankah Nabi berkata kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah maka terlindung hartanya dan nyawanya kecuali dengan haknya. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan hitungan hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Bakar sangat cerdas, memang faqih, murid terdekat Rasulullah SAW. Maka beliau berkata, bukankah dalam hadis itu Rasulullah SAW menyatakan illa bihaqqi, kecuali dengan haknya. Sungguh demi Allah, salat adalah haknya la ilaha illallah. Zakat adalah haknya la ilaha illallah. Konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Wallahi lau mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulullah SAW, laqatalnahum ala man'ih. Sungguh demi Allah, kalau mereka tidak mau memberikan satu ikat tali saja, atau dalam riwayat inaqan, inaq itu anak unta kecil, kalaupun mereka tidak mau membayarkan zakat seutas tali atau anak unta yang kecil sekalipun, aku akan perangi mereka karenanya. Berarti bukan karena nilainya. Seutas tali atau anak unta berapa sih? Bukan nilainya. Tetapi mereka menentang hukum syariat zakat. Dan zakat kedudukannya seperti salat. Lihatlah dalam Al-Quran. Berapa kali Allah menyebutkan salat diiringkan dengan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Salat mendirikan zakat. Kerjakanlah salat mendirikan zakat. Itu semua ayat bicara salat mesti ada zakat. Fasholli li rabbika wanhar. Salli salat, nahar korban, sembelih, zakat juga termasuk. Ini berkorban mengeluarkan harta. Dan sekian banyak barakallahu fikum dalil-dalil. Maka kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, wallahi demi Allah aku tidak akan membiarkan orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Kalau salat dalilnya sangat jelas. Man tarakas salata 'amdan muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja. Atau Nabi menyatakan al-farqu, perbedaan antara mukmin dengan kafir adalah tarkus salah. Lah zakat ya seperti salat, jangan dibedakan. Apalagi Abu Bakar Siddiq memiliki dalil yang sangat kuat di dalam Al-Qur'an, yaitu ketika Allah berfirman, wa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa khallu sabilahum. Perangi mereka orang-orang kafir itu, kata Allah. Kecuali kalau mereka taubat, mengucapkan la ilaha illallah, wa aqamus salah, wa atuz zakah, fakhallu sabilahum, biarkan jalan mereka. Jangan diperangi. Maknanya khallu sabilahum, biarkan mereka, jangan diperangi. Awal ayatnya, perangi mereka. Sampai kapan? Sampai tabu. Wa aqamus salata wa atuz zakah fa khallu sabilahum, sampai mereka bertaubat masuk Islam dan kemudian mengeluarkan zakat dan mendirikan salat. Berarti syaratnya salat dan zakat itu berkait dengan la ilaha illallah. Saya mau masuk Islam tapi enggak mau salat, enggak bisa. Saya mau mengucapkan la ilaha illallah masuk Islam tapi mau salat tapi enggak mau zakat, enggak bisa. Salat dan zakat adalah haknya la ilaha illallah. Sehingga di dalam hadis lain, hadis Mu'adz bin Jabal, ketika diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman, apa perintahnya? Ajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, perintahkan mereka untuk salat. Kalau mereka sudah mengerjakan salat, perintahkan pada mereka untuk mengeluarkan zakat. Subhanallah. Salat dengan zakat. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan dalam syarahnya bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat karena mereka berarti tidak konsekuen dengan kalimat la ilaha illallah. Ketika para sahabat yang lain menanyakan, ya Abu Bakar, mengapa begini, mengapa engkau perangi mereka, padahal mereka dijawab dengan hujjah-hujjah. Sampai Abu Bakar berkata, sungguh demi Allah, kalaupun seutas tali, kalaupun seekor anak unta yang harusnya mereka bayarkan sebagai zakat, kemudian mereka tidak bayarkan, demi Allah, aku akan perangi mereka. Sampai sahabat Umar dan lain berkata, sungguh aku melihat kesungguhan pada Abu Bakar. Dan aku melihat kebenaran pada beliau. Faida talabaha fa'alaika antu addiyaha. Maka yang namanya penguasa punya hak tersebut. Sehingga kalau mereka meminta kita membayarkan zakat pada mereka, berikan. Walhamdulillah kalau mereka membiarkan dan membebaskan, silakan mengeluarkan zakatnya masing-masing. Walhamdulillah. Berarti itu keringanan dari penguasa. Barakallahu fikum. Ma talabaha falaka an tatasaddaq bisadaqatika wa tu'tiha lil mustahiqqin wal fuqara. Kalau ternyata tidak meminta dan tidak menuntut kalian untuk membayarkan zakatnya pada mereka, maka silakan kalian keluarkan sedekah kalian wa tu'tiha lil mustahiqqin, berikan kepada orang yang pantas menerimanya. Yaitu 8 asnaf, al-fuqara, wal-masakin, minal aqrabin, wal-abadin, dan ibnu sabil, dan musafir yang kehabisan bekal. Wa fi sabilillah. Hatta ba'duhum yufaddil idha lam yutlubha al-imam annaka tubashir infaqaha binafsik. Hingga beberapa ulama lebih memilih, kalau memang tidak disuruh dan tidak dipaksa untuk diserahkan pada pemerintah, sebaiknya bagikan sendiri sehingga kamu yakin yang menerima benar-benar berhak. Yang menerima benar-benar berhak. Yaitu fuqara wal masakin. Qala, dikatakan selanjutnya, ta'riful muhtajin wal mustahiqin. Karena engkau lebih tahu dengan mata kepalamu siapa yang muhtajin, yang membutuhkan, wal mustahiqin, siapa yang berhak, tu'tihim, silakan engkau berikan pada mereka. Bahkan lebih utama lagi kalau engkau berikannya pada kerabatmu, karena al-aqrabun aula bil ma'ruf, kerabat dekat lebih pantas untuk kita bantu. Di sana ada fuqara wal masakin, kerabatmu juga fuqara wal masakin, maka lebih wajib engkau menolong saudaramu yang di sana juga ada saudaranya yang akan memberikan zakat kepadanya. Sehingga berikan zakat itu kepada fuqara wal masakin, kepada yang berhak menerimanya, khususnya dari kerabat-kerabat dekatnya. Kecuali orang yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin man ya'ul. Man ya'ul adalah orang yang merupakan tanggung jawabmu. Enggak boleh zakat kepada orang yang merupakan tanggung jawabmu. Istri, anak, ini zakat buat istri, istrinya berikan lagi kepada dia. Itu tidak sah. Mengapa? Kalau istri, itu man ya'ul. Man ya'ul artinya a'ilatik. Itu keluargamu yang kamu wajib memberikan nafkah. Tidak boleh. Kepada anak, tidak boleh. Tetapi barakallahu fikum, kalau kepada kerabat yang jauh, bukan tanggung jawabmu, maka tidak mengapa kau berikan pada mereka. Wasawaim, makna sawaim, binatang-binatang ternak. Al-ibil, wal-baqar, wal-ghanam. Disebut sawaim, karena mereka saimah, digembalakan, dan dalam keadaan mereka makan rerumputan, begitu. Sehingga ayam tidak termasuk. Burung darah tidak termasuk. Ikan tidak termasuk. Hanya yang terkena zakat adalah unta, sapi, dan kambing. Wal hubub, dan juga di samping sawaim ada hubub wa thimar, biji-bijian. Syaratnya biji-bijian yang awet disimpan. Beras awet disimpan. Jagung kering, awet disimpan. Wal umurud zahirah, ini barakallahu fikum, adalah yang terkena zakat. Tomat tidak terkena zakat. Mengapa? Bukan biji-bijian dan tidak kering dan bisa disimpan. Diserahkan zakat hari ini, besok busuk semua. Barakallahu fikum. Enak dong, padahal orang petani tomat itu besar juga loh hasilnya. Saya pernah ditanya begitu. Iya, jangan khawatir. Tidak terkena dari tomatnya, akan kena dari uangnya. Iya kan? Oh, aku kena zakat. Iya, karena tomat itu gampang rusak. Tetapi ketika dia panen raya, tidak mungkin dibiarkan sehari, dua hari, apa seminggu. Nggak mungkin. Mengapa? Cepat busuk. Maka segera dipasarkan, kemudian hari berikutnya sudah jadi uang semua. Ha, dilihat uangnya. Kalau sudah di atas nisab, dilihat waktunya. Apakah sudah lewat 12 bulan terus di atas nisab, berarti engkau orang kaya terkena zakat. Uang tadi terkena juga zakatnya dari zakat mal. Barakallahu fikum. Sebab ada yang pernah bertanya dan mengatakan, kalau itu gak adil dong. Padahal petani kentang itu kadang-kadang kalau panen sampai sekian miliar. Akan kena sekian miliarnya itu tadi. Dengan dua syarat. Di atas nisab dan lewat 12 bulan. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Kulluha idza talabahal hakim. Semua itu, kalau penguasa meminta zakatnya untuk diserahkan pada mereka, maka berikanlah. Laisatis sadaqat fil ibil wal baqar al ghanam faqat, bukanlah sedekah zakat itu hanya pada sawaim, pada unta, sapi dan kambing saja, bahkan mencakup amwalul zahirah, mencakup semua harta-harta yang dijuluki dengan az-zakawiyah. Harta-harta amwal az-zakawiyah adalah harta yang terkena zakat. Termasuk diantaranya tamr, walbur, wasyair, korma, gandum, terigu, wa ma syakala dhalik, dan yang sejenis itu. Al-umuru zahirah idha hadhi idha talabah al-hakim tu'addi ilaih. Semua perkara yang zahir tadi, kalau penguasa memintanya, serahkan. Wa idam tana'u falahu an yuqatilahum 'alaiha, kalau rakyat muslimin menolak untuk membayarkan zakat kepada penguasanya, penguasa berhak untuk memaksa, berhak untuk memaksa. Wa tafasilu zakat fi hadhihi al-anwa fi kutubil ahadits wal fiqh, rincian hukum zakatnya dibahas dalam hadis-hadis dan fikih. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Karena bicara atau kajian kita adalah kajian akidahnya, prinsipnya, yaitu hendaklah kita tahu dan yakin bahwa secara akidah kita disuruh untuk membayarkan zakat kepada penguasa kalau diminta, kalau tidak berikan pada yang menerimanya secara langsung. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Selesai walhamdulillah pembahasan tentang al-jihadu madin ma'al imam wal-hajj was-sadaqat. Mau pertanyaan apa mau dilanjutkan? Baik. Dalam pelaksanaan untuk puasa Arafah, kalau nanti pemerintah menetapkan lain setelahnya, apakah kita tetap pada namanya puasa Arafah pada saat jemaah haji dan wukuf di Arafah, kita disunahkan untuk berpuasa gitu. Yeah. Nanti menentukan lain, itu bagaimana kita? Barakallahu fikum. Memang itu permasalahan sering diperdebatkan dan berselisih para ulama. Wassahih adalah apakah engkau sedang di sini sebagai orang yang mukim di negeri kita sendiri, maka kita ikut penguasa di sini. Kalau kita sedang haji di sana, kita ikut aturan pemerintah Saudi yang mengatur haji di sana. Barakallahu fikum. Kalau sedang di sini, ya di sini. Naam. Mengapa terjadi perbedaan para ulama? karena sebagian meninjau dari tanggalnya, dari penentuan waktu tanggal 9. Maka antara negara dengan negara lain bisa beda. Bisa beda. Karena matla'nya berbeda, tempat terbitnya berbeda. Hilal di sini tidak terlihat, di sana terlihat. Itu bisa terjadi seperti itu. Sehingga masing-masing dengan tanggalnya. Tanggal 9 di sini, ya di sini. Di sana mungkin berbeda tanggalnya. Barakallahu fikum. Kalau dilihat dari sudut itu. Tetapi ada yang melihat dari sudut lain, karena ini kaitannya dengan Arafah. Bukankah kita di sini puasa menghormati orang yang wukuf di Arafah? Oh enggak. Ini yang saya katakan tadi, yang rajih adalah ikut tanggal yang sudah kita tahu di sini kapan terbitnya hilal. Sebab bukan dalam rangka menghormati yang di sana. Buktinya setelah itu kita berhari raya. Dan berhari raya kita ya di sini. Sehingga berbeda dengan apa yang terjadi di sana. Kalau engkau di sana ketika haji, ya jelas. Engkau dalam keadaan sedang haji. Tahu tanggal 9-nya, tahu tanggal 6. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tafadhal. Kalau ada pertanyaan lain. Baik, insyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wa qala, keduanya berkata, وَالنَّاسُ مُؤْمِنُونَ فِي أَحْكَامِهِمْ وَمَوَارِثِهِمْ وَلَا يُدْرَى مَا هُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Kita memperlakukan seluruh kaum muslimin, menghukumi mereka muslimin, dan hukum-hukum terhadap mereka berlaku sebagai kaum muslimin. Hukum warisnya juga berlaku untuk urusan akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, artinya, gak bisa kita menyatakan, oh ini munafik, ini kafir. Gak bisa. Zahirnya muslim, kita perlakukan sebagai muslim. Ketika salam, kita jawab salam. Ketika bersin, kita ucapkan yarhamukallah. Ketika meninggal, kita antarkan jenazahnya. Ini kita perlakukan sebagai hukum-hukum muslimin. Demikian pula pada urusan warisnya. Seperti hukum-hukum warisan kaum muslimin. Wala yudra ma hum indallahi azza wa jal. Tetapi tidak akan bisa kita tahu apa nanti di akhiratnya kayak apa. Ikhwan bin a'azzakumullah tahbi hadar qadar barakallahu fikum wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.